بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، أيها الإخوة في الله، أعزني الله وإياكم. الحمد لله، kita telah banyak mendapatkan fawaid, faidah-faidah dari asatidzah yang memberikan faidah-faidahnya di tengah-tengah kita pada hari ini. Mudah-mudahan ini adalah hari yang bahagia untuk kita, hari yang membuat kita semakin hidup semangat kita untuk thalabul ilm. Karena di antara faedah-faedah yang disebutkan oleh asatidzah yang tadi banyak menerangkan tentang gerak-geriknya ahlul batil, wabil khusus di negeri kita ini. Dan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah memberikan gambaran atau berita bahwa sorak pergulatan, pertempurannya ahlul haq baik al-batil di antara ahlul batil itu sejak dulu. Nah, oleh karena itu ya ikhwatu billah azza Allah wa iyyakum, maka di antara apa yang dijelaskan para asatidzah ini, hendaknya kita menjaga diri kita, keluarga kita, dan juga negeri kita ini dari rongrongannya mereka. Karena mereka semuanya bermuara pada dua, ya, kelompok ini, Yahudi dan Nasara. Yahudi dan Nasara banyak sekali disebutkan dalam ayat maupun hadis-hadis Nabi Alaihissalam yang menjelaskan tidak ridhonya mereka kepada kaum muslimin sampai kaum muslimin mengikuti mereka, adat-adat mereka, sampai mau menemani mereka ke jurang jahanam. Wahyu batil yang disebutkan oleh para asatidzah tadi itu, kullu man khalafa syara Allah, semua orang yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, sawa'un kanat mukhalafah fi babin min abwabil aqidah awil ahkam awil adah, semua orang yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, apakah itu penyelisihan dia dari bab aqidah atau ahkam syariah atau adab-adab syariah, semuanya. Sawa'un akhta fi fahmi ayatin aw fi fahmi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum ahlul batil, semuanya ahlul batil yang nanti akan beraneka ragam cara dan jalan mereka untuk menarik, ya, orang-orang supaya masuk ke dalam jalannya dia. Dan muaranya nanti yang pertama kepada apa? Penyelisihan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, kemudian yu'addi ilan nar, mengantarkan kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwatu fillah a'azzani Allah wa iyyakum. Sebenarnya ana dikasih tema ini panjang sebenarnya. Bahaya jin dan jil terhadap kaum muslimin dan negeri ini. Panjang ini, jamnya sudah habis. Tapi barakallahu fikum, insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa jaga kesemangatan kita semuanya. Ya, karena kesemangatan ini adalah modal utama buat kita, ya ikhwah. Jangan sampai kita loyo. Musuh-musuh sudah di hadapan kita semuanya. Mereka sudah mengarahkan senjata-senjata mereka ke kita semua. Wajah-wajah kita. Jangan sampai kita santai-santai di rumah. Tenang. Alat-alat yang ada, media elektronik dan yang semisalnya, itu hanya sebagai pengingat saja, bukan sebagai goyah, bukan sebagai tujuan utamanya, tapi sebagai sarana saja, sebagai pengingat kita. Naam. Ayuhal ikhwatu billah a'azzani Allah wa iyyakum, untuk menutup ya majelis kita hari ini, kita bawakan hadis Nabi alaihi salatu wassalam hadis, ya, ini yang menjelaskan tentang bahwa di setiap zaman atau di setiap nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada setiap umat, pasti ada hawari wa ashab, ada pembela-pembelanya dan ada para sahabat-sahabat yang setia menemani nabi alaihissalatu wassalam dalam memberantas kemungkaran-kemungkaran. Yang utama adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dibawakan oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala dalam kitabnya Mudzakkaratul Hadis An-Nabawi fil Aqidah wal Ittiba', hadis yang ke-12. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu ummatun min ummatihi hawariyun wa ashabun ya'khuduna bi sunnati wa yaqtaduna bi amri thumma innaha takhlufu min ba'dihim ulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun faman jahadahum bi yadihi fa huwa mu'min wa man jahadahum bi lisanihi fa huwa mu'min wa man jahadahum bi qalbihi fa huwa mu'min wa laisa wara'a dzalika minal iman habbatu khardal. Rawahu Ahmad wa Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ma min nabiyyin, tidak ada seorang nabi pun yang Allah Subhanahu wa taala mengutusnya pada suatu umat sebelumku melainkan bagi nabi tersebut memiliki hawariyun. Hawariyun hum khulasaul anbiya wa asfiyauhum, adalah orang-orang yang ikhlas mengikuti para nabi mereka dan orang-orang yang setia mengikuti ajaran nabi mereka. Ada hawariyun wa ashabun, dan memiliki para sahabat-sahabat yang setia menemani beliau dalam mengemban risalah ilahiyah. Ya'khuduna bi sunnati, mereka mengambil sunnah-sunnah nabinya. Wa yaqtaduna bi amri, mereka mengambil tauladan dengan perintah nabinya, mencontoh nabinya alaihi salatu wassalam. Thumma innaha, kemudian muncullah setelah mereka, setelah generasi ini muncullah min ba'dihim khulufun. Ay khulufun disebutkan adalah khalifu bisarrin, generasi yang muncul, generasi yang jelek setelah mereka. Yaquluna ma la yaf'alun, mereka itu berkata apa-apa yang mereka tidak perbuat. Wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mereka berbuat apa-apa yang tidak diperintahkan oleh nabinya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, faman jahadahum biyadih fahuwa mu'min, barang siapa yang memerangi mereka dengan tangannya fahuwa mu'min, dan barang siapa yang memerangi mereka dengan lisannya fahuwa mu'min, dan barang siapa yang memerangi mereka dengan lisannya fahuwa mu'min, walaisa wara'a dzalika minal iman habbatu khardal, dan tidak ada di balik itu, ai memerangi dengan hati keimanan pada itu. Ayuhal ikhwatu billah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa akan muncul nanti, ini termasuk min mukjizatin Nabi alaihi salatu wasalam. Hadis ini termasuk yang menjelaskan mukjizatin Nabi alaihi salatu wasalam, bahwa Nabi alaihi salatu wasalam memberitakan bahwa nanti muncul generasi-generasi yang mereka itu apa? Mengerjakan perintah-perintah, mengerjakan amalan-amalan yang tidak diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka berucap, tapi mereka tidak mengamalkan apa yang mereka ucapkan. Nah, maka dari sini, kata Nabi alaihi salatu wassalam, di setiap munculnya mereka, yakni ahlul batil, di setiap zamannya, pasti Allah subhanahu wa ta'ala juga memunculkan ta'ifah, sekelompok dari umatnya Nabi alaihissalatu wassalam yang menerangkan kebobrokannya mereka, menerangkan kebatilannya mereka, menjelaskan kepada umat tentang kesesatannya mereka. Nah, faman jahadahum, ya, biyadihi fahuwa mu'min, wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min, wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min. Ada senantiasa dari sekelompok umatnya Nabi SAW yang membongkar kesesatan-kesesatan yang mereka di setiap zamannya. Muncul Khawarij, muncul para ulama. Allah munculkan para ulama, membantah mereka semua. Muncul Syiah Rafidhah, juga Allah munculkan para ulama yang membantah tentang kebobrokan-kebobrokan mereka. Nah, wa di zaman kita sekarang ini ayo oleh ikhwatu fillah azani Allah wa iyyakum, antek-anteknya mereka ini banyak sekali. Banyak sekali. Tapi ya, ini kabar gembira dari Nabi alaihi salatu wasalam, la yazalu fa'ibatun min ummati zahirina 'alal haqq. La yadulluhum man khalalahum wala man khalafahum hatta yakuma sa'at hatta yawmal qiyamah. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang mereka itu zahir terang-terangan di atas al-haq, menampakkan al-haq di tengah-tengah manusia yang tidak mengerti tentang al-haq, dijelaskan kepada mereka al-haq, dan mereka la yadurruhum man khalafahum man khadalahum, tidak membahayakan mereka orang-orang yang menelantarkan mereka, orang-orang yang nyuekin mereka, enggak memburukkan mereka, mereka tetap di atas al-haq. Wala man khalafahum, dan tidak pula membahayakan orang-orang yang menyelisih mereka, hatta yaumul qiyamah, hatta taquma sa'ah, sampai tegaknya hari kiamat. Ayuhal ikhwatu billah azani Allah wa iyyakum, kelompok ini Thaifah al-Mansurah ini disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, kata beliau, Thaifah yang dimaksudkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, kalau bukan ahli hadis saya tidak tahu lagi siapa mereka. Juga disebutkan oleh Imam Ibnu Ma'in rahimahullahu taala, hum ahlul hadis, mereka adalah ahlul hadis. Dan disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, hum ahlul hadis wa man tabi'ahum bi ihsan, mereka adalah ahlul hadis dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ila hatta taquma as-sa'ah, sampai datangnya hari kiamat. Dalam riwayat yang lain, ila amrillah, sampai datangnya perintah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ayuhal ikhwatu fillah azani Allah wa iyyakum. Dan juga disebutkan oleh Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Badqali rahimahullahu rahimahullahu ta'ala, bahwa di antara sifat-sifat Thaifah al-Mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kelompok yang berada di atas al-haq, mereka zahirina, mereka terang-terangan di atas al-haq, menampakkan al-haq, sifat-sifat mereka, kata Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala, yad'una ilal khair wal haq. Orang-orang ini, kelompok ini menyeru manusia kepada al-haq wal khair, wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mereka memerintah kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, wa tadhhadul bid'ah wa syubhat al-mudhillah, dan mereka merobohkan, menghancurkan bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan yang menyesatkan, bil hujaji wal barahin, dengan hujjah-hujjah, dengan bukti-bukti yang jelas, wal barahin, wa tujahidul batil, mereka memerangi kebatilan, bihasabi istita'atiha, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ada yang memerangi mereka dengan tangannya, ada yang memerangi mereka dengan lisannya, ada yang memerangi mereka dengan hatinya. Maka kata Syekh, fa'alal muslim as-sabatu ala maja'a bihi Rasul alaihi salatu wasalam fi aqidatihi wa ibadatihi wa akhlakihi. Maka wajib bagi setiap muslim untuk kokoh, tegar di atas apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam masalah aqidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak. Wa alaihi al-akhdhu bi sunnati nabiyyi wal iqtida'u bi amrihi wa mujanabatul ahwa wal ma'asi wal bid'ah. Kemudian wajib bagi mereka kaum muslimin mengambil sunnah nabinya, mengambil perintah nabinya, wa mujabadatu, menjauhi, mujanabah, menjauhi al-ahwa wal-mu'afi, hawa-hawa nafsu, ay bid'ah-bid'ah, penyimpangan-penyimpangan, wal-mu'afi, dan kemaksiatan-kemaksiatan, wal-bid'ah, jauh. Nah, karena ini semua adalah benteng untuk ya seorang muslim membentengi dirinya dan keluarganya dari kelompok-kelompok yang sesat tadi itu. Nah, summa ad-da'watu ilal haq wa badlu ma yastati'uhu fi nusrati dinihim. Kemudian menyeru setelah dia memperhatikan atau belajar apa yang Nabi SAW berada di atasnya dalam masalah akidah, dalam masalah akhlak, dalam masalah ibadah, kemudian dia dakwahkan apa yang dia telah ketahui, dia dakwahkan. Wa badlu ma yastati'uhu fi nusrati dinihi, dan dia mencurahkan semua ilmu, semua tenaga, harta dan tenaganya, apa yang dia mampu untuk menolong agama ini. Naam. Wa nas'alullah an yaj'alana minhum wa as-sabata 'ala dhalika ila yaumil qiyamah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa, agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita, menjadikan kita termasuk dari Thaifah yang disebutkan dalam hadis ini. Dan juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di atas yang demikian itu sampai Allah Subhanahu wa taala menjemput kita sampai yaumil qiyamah. Mungkin ini yang kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini, dan mohon maaf karena ini keluar dari tema yang sebenarnya, karena juga melihat antum sudah mungkin dah. Naam. Wa ala kulli hal, ya, semuanya ini termasuk nasihat untuk pribadi ana dan untuk kita semua untuk senantiasa semangat dalam thalabul ilm. Apa yang diberikan oleh asatidzah itu adalah kebaikan buat kita, ambil dan berusaha untuk diamalkan apa yang kita mampu. Berusaha untuk kita apa? Wujudkan, kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari agar ini menjadi apa? Nilai yang berbobot di sisi musuh-musuh agama ini. Wallahu taala alam bissawab. Naktafi bihadzal qadar wa jazakumullahu khairan kepada asatidzah semuanya yang memberikan faedah-faedahnya kepada kita semua, khususnya di Bekasi ini. Mudah-mudahan semuanya adalah sebagai simpanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal. Barakallahu fiik.